Anda tahu? Coba deh ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda mengklik tombol saya setuju pas lagi ngupdate aplikasi di HP Anda. Wah, kayaknya hampir tiap minggu ya. Nah, benar kan? Atau mungkin pas Anda tanda tangan tumpukan berkas KPR atau asuransi yang tebalnya minta ampun, Anda pasti nggak baca puluhan halaman itu kan? Nggak mungkin dibaca semua sih. Iya, dan sejujurnya, kalaupun Anda mencoba membacanya baris demi baris, bahasanya tuh seolah emang dirancang biar kita pusing, terus akhirnya menyerah aja. Bener banget. Dan hal yang sangat menarik di sini adalah kebingungan kita itu sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan atau sekedar kecelakaan teknis. Menurut materi yang bakal kita bahas hari ini, kebingungan tersebut justru adalah produk utamanya. Wah, oke. Mari kita urai ini perlahan. Sesi eksplorasi mendalam kita hari ini tuh bersumber dari bab 18, sebuah buku yang sangat provokatif ya. Penulisnya ngelempar satu gagasan yang bikin kita mikir ulang tentang siapa sih sebenarnya yang pegang kendali di dunia ini? Iya, sebuah tesis yang cukup berani sih. Betul. Soalnya kan biasanya kalau kita ngomongin penguasa dunia, yang terbayang di kepala kita itu miliarder teknologi, taipan minyak, atau politisi besar ya. Orang-orang yang punya aset fisik raksasa. Tepat. Orang-orang dengan pabrik gede atau akses ke uang triliunan. Tapi gimana kalau ternyata realitasnya udah bergeser jauh? Gimana kalau dunia saat ini tuh nggak lagi dikuasai oleh mereka yang punya mesin, melainkan oleh mereka yang memegang pulpen untuk nulis kontrak? Aristokrasi kontrak. Nah itu dia. Penulis buku ini menyebut mereka sebagai aristokrasi kontrak. Misi kita hari ini adalah membongkar tesis tersebut, melihat gimana para pengacara korporat ini diam-diam berdampak pada kehidupan ekonomi Anda sehari-hari. Menarik banget cara Anda merangkumnya. Kalau kita mau lihat konteks sejarahnya sebentar, filsuf Prancis abad ke-19, Alexis de Tocqueville, tuh pernah bikin pengamatan yang tajam. Dia bilang kalau Amerika Serikat itu seolah mengganti kaum bangsawan Eropa dengan para pengacara. Oh, wow. Dari abad ke-19 dia udah sadar ya? Iya, dan pada masanya itu mungkin cuma kedengeran kayak metafora biasa aja, tapi penulis buku yang jadi sumber kita hari ini tuh berargumen kalau prediksi Tocqueville sekarang udah jadi kenyataan ekstrim, bahkan jauh melampaui imajinasi sang filsuf itu sendiri. Tapi tunggu, penulis ini kan pakai sudut pandang yang sangat kritis ya terhadap sistem ini. Sangat kritis. Dia bahkan secara eksplisit menyebut kalau sistem hukum korporasi saat ini tuh punya semacam penyakit struktural. Tentu aja ya, entah kita nantinya setuju atau enggak sama istilah keras yang dia pakai, tapi argumen dan mekanisme yang dia paparin ini sangat layak buat kita bedah secara objektif. Sepakat. Kita bahas dari kacamata netral aja ya. Nah, kalau kita mau memahami transisi kekuasaan ini dari bos-bos yang punya cerobong asap ke orang-orang berjas rapi yang nulis dokumen legal, gimana persisnya evolusi itu terjadi? Kalau kita lihat dari catatannya, penulis tuh menjabarkan evolusi kapitalisme ini ke dalam 3 fase logis. Fase yang pertama itu namanya kapitalisme produksi. Oke, ini yang zaman pabrik tadi ya? Betul. Di era ini, kekuasaan benar-benar berpusat pada kepemilikan aset fisik. Siapa yang punya alat produksi, kayak pabrik, mesin berat, lahan. Nah, dialah rajanya. Era revolusi industri klasik lah ya. Di mana bos besar tuh mungkin tangannya masih kotor kena oli. Iya, atau seenggaknya dia tahu persis lah gimana cara kerja mesinnya dari A sampai Z. Lalu, seiring ekonomi yang makin matang, kita masuk ke fase kedua, yaitu kapitalisme keuangan. Wall Street. Tepat banget. Sorotan bergeser ke Wall Street dan pusat perbankan global. Kekuasaan pindah ke tangan mereka yang memegang kendali atas alokasi modal. Para bankir, manajer investasi, gitu-gitulah. Jadi, Anda nggak perlu punya pabriknya selama Anda yang ngasih duit buat pabrik itu jalan. Persis. Tapi, nah, tesis utama dari buku ini tuh bilang kalau kita sekarang udah nyebrang masuk ke fase ketiga, yaitu kapitalisme kontrak. Kapitalisme kontrak? Iya, di era ini kekuasaan tertinggi bukan lagi cuma milik yang ngasih dana, melainkan milik mereka yang nulis aturan mainnya. Aturan soal gimana modal dialokasikan dan gimana kepemilikan didefinisikan di atas kertas. Berarti kalau dulu raja bisnis itu senjatanya inovasi mesin, sekarang senjata utamanya tuh beneran tumpukan kertas legal ya? Benar banget. Dan pergeseran ini tuh didorong oleh 3 kekuatan besar. Yang pertama itu globalisasi. Pas transaksi mulai lintas batas negara dengan sistem hukum yang beda-beda, korporasi butuh koordinasi hukum yang luar biasa kompleks. Masuk akal. Terus yang kedua? Yang kedua, deregulasi keuangan. Ini memicu lahirnya produk-produk keuangan inovatif yang strukturnya tuh rumit banget. Dan yang ketiga, tentu saja, digitalisasi. Tunggu, coba kita berhenti di digitalisasi sebentar deh. Soalnya ini deket banget sama keseharian Anda yang lagi dengerin. Gimana ceritanya digitalisasi malah memperkuat posisi pengacara ini? Gini logikanya. Digitalisasi itu memindahkan nilai ekonomi terbesar dari aset fisik yang bisa Anda sentuh menuju aset tak berwujud. Kayak data pengguna, jaringan algoritma, hak kekayaan intelektual. Sesuatu yang bentuk fisiknya nggak ada. Iya. Pertanyaannya, gimana coba Anda melindungi atau memonopoli sesuatu yang nggak bisa dipegang secara fisik? Ya, satu-satunya cara dilindungi pakai kontrak hukum. Ah, iya. Saya paham sekarang. Ada satu detail dari sumber kita yang benar-benar nge-highlight hal ini. Penulis tuh ngasih contoh perusahaan teknologi masa kini yang valuasinya bisa sampai triliunan dolar. Betul, yang valuasinya gila-gilaan itu. Dan valuasi mereka setinggi itu kan bukan karena mereka punya ribuan pabrik baja. Nilai triliunan itu murni bertumpu pada jaring-jaring kontrak. Kayak kontrak lisensi sama developer, terus terms and conditions yang disetujuin sama miliaran pengguna tadi. Sama kesepakatan bagi hasil sama mitra pembuat hardware juga. Dan yang menarik, ini nggak cuma berlaku di korporasi teknologi loh. Penulis juga menyoroti gimana keluarga-keluarga super kaya itu mempertahankan dinasti mereka. Oh, yang soal pewarisan harta itu ya? Iya, mereka tuh nggak sekedar mewariskan uang tunai koper-koperan atau sertifikat tanah. Mereka mengunci kekayaan tersebut dalam struktur hukum pelindung yang sangat kompleks. Contohnya kayak trust dan foundation atau yayasan gitu. Berhana, cara kerja trust ini sebagai pelindung tuh gimana sih? Oke, gampangnya gini. Trust itu ibarat brankas hukum yang kasat mata. Misal nih, Anda seorang miliarder. Amin. Amin ya. Nah, daripada Anda punya rumah mewah atau rekening bank atas nama Anda sendiri, yang artinya aset itu bisa dikenakan pajak tinggi atau malah disita kalau Anda dituntut, Anda nyerahin kepemilikannya ke entitas hukum bernama trust ini. Jadi asetnya pindah tangan di atas kertas. Betul. Jadi secara teknis, Anda tuh udah nggak memiliki harta tersebut. Trust itulah yang memilikinya sekarang. Dan ada pihak lain yang ditunjuk buat mengelolanya demi keuntungan anak cucu Anda kelak. Wah, licin juga ya. Karena Anda bukan lagi pemilik resminya secara hitam di atas putih, makanya para pemungut pajak atau pihak yang menggugat Anda tuh nggak bisa nyentuh harta itu. Ini semua tuh benar-benar keajaiban dari selembar kontrak. Jadi kontrak itu bukan lagi sekedar alat bantu buat transaksi ya, tapi kontrak itu adalah asetnya itu sendiri. Tepat. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau kontrak adalah asetnya, dan para pengacara korporat ini adalah pembuat kunci brankasnya, dari mana sebenarnya uang besar itu dihasilkan? Pertanyaan bagus. Soalnya kan belakangan ini kita lihat keuntungan korporasi meroket tajam ya, tapi rasanya produktivitas pekerja atau penemuan terobosan baru tuh nggak sejalan dengan lonjakan untung tersebut. Uangnya datang dari mana dong? Anda baru aja nyentuh inti dari analisis ekonomi si penulis. Menurut teks ini, logika sistem ekonomi kita tuh udah bergeser secara fundamental dari penciptaan nilai atau value creation menuju restrukturisasi nilai alias value structuring. Oke, value creation ke value structuring. Kalau penciptaan nilai itu kan ibarat saya bikin produk yang jauh lebih baik atau ngerancang teknologi yang bikin hidup orang lebih gampang gitu kan? Iya, ada barang real yang nambah nilainya. Nah, terus kalau restrukturisasi nilai ini bentuk nyatanya di lapangan tuh kayak gimana? Mari kita pakai skenario dunia nyata ya, biar kebayang gimana ini bekerja. Bayangin ada perusahaan multinasional yang bikin handphone. Oke, kebayang. Kalau mereka fokus pada penciptaan nilai, mereka bakal mati-matian riset buat bikin baterai yang tahan lebih lama misalnya. Tapi di era kapitalisme kontrak ini, mereka malah pakai pengacara untuk ngerestrukturisasi nilai lewat celah pajak. Caranya? Mereka mindahin hak paten desain handphone mereka ke anak perusahaan yang ada di negara surga pajak. Negara yang tarif pajaknya mendekati nol. Oh, yang sering kita dengar itu ya? Betul. Lalu, pabrik mereka yang ada di negara lain harus membayar royalti yang sangat mahal ke anak perusahaan tadi dengan alasan pakai paten desainnya. Wow, jadi uangnya muter ke sana. Hasilnya, keuntungan pabrik itu seolah-olah habis tergerus buat bayar royalti. Jadi mereka nggak bayar pajak di negara asal pabrik itu. Dan semua uangnya menumpuk bersih di surga pajak. Nggak ada inovasi produk baru sama sekali kan di sini? Cuma rekayasa dokumen hukum. Luar biasa ya. Dan kalau nggak salah, penulis juga nyinggung soal leverage utang yang rumit di bagian ini kan? Benar. Leverage utang itu pada dasarnya seni pakai uang pinjaman untuk melipat gandakan potensi untung Anda. Nah, para pengacara ini merancang instrumen utang jadi begitu kompleks, berlapis-lapis, dan disebar ke berbagai institusi. Biar risikonya nggak kelihatan. Tepat. Risikonya tertutup rapat oleh jargon hukum yang tebal, keuntungannya mengalir deras ke pemegang saham, sementara risikonya itu disembunyikan. Semua manuver ini tuh kerjaan ekstraksi nilai yang udah ada, bukan nyiptain nilai ekonomi baru. Ini jujur bikin saya merenungkan sesuatu yang sangat mendasar sih. Kan kita selalu diajarin di sekolah kalau pasar itu bergerak secara natural ya, murni karena supply dan demand. Invisible hand gitu kan? Betul. Seolah-olah pasar itu kayak cuaca atau hukum alam yang terjadi gitu aja. Ternyata, kalau kita tarik benang merah dari argumen buku ini, pasar itu sama sekali nggak muncul secara alami. Itulah salah satu poin observasi paling penting dari buku ini. Pasar itu murni sebuah konstruksi hukum yang diciptakan manusia. Konstruksi ya? Iya. Aturan soal hak milik, barang apa yang boleh diperjualbelikan, gimana suatu paten ditegakkan, semua itu didefinisikan lewat kontrak yang dirancang pengacara. Siapa yang menguasai bahasa dari konstruksi tersebut, dialah yang megang kendali atas hasil akhir pasar itu sendiri. Oke, saya mengerti banget masuk penulisnya. Tapi saya harus ngasih sedikit pushback dari sisi netral ya. Sebagai orang awam, atau misal Anda yang punya bisnis kecil, kontrak itu kan esensial buat ngelindungin kita dari penipuan. Tentu saja. Tanpa dokumen hukum yang kuat, korporasi mana bisa berinvestasi lintas negara dengan aman, kan? Sistem legal inilah yang pada akhirnya memungkinkan kemakmuran global berjalan. Jadi, di titik mana sih penulis ini ngerasa kalau sistem yang esensial ini justru berubah jadi sesuatu yang dia sebut penyakit struktural? Itu pertanyaan yang sangat valid, dan penulis buku ini pun nggak menyangkal kalau kerangka hukum tuh mutlak diperlukan. Tapi garis batas yang dia tarik adalah pada masalah eskalasi niat. Eskalasi niat? Maksudnya gimana tuh? Sistem ini berubah jadi eksploitatif pas kerumitan hukum tuh nggak lagi dipakai buat memfasilitasi bisnis, tapi murni buat menciptakan ketergantungan dan mengekstrak kekayaan orang lain. Penulis membedah 4 kritik utama yang dia sebut sebagai penyakit dari sistem ini. Penyakit yang pertama adalah kompleksitas berlebihan. Artinya, dokumen KPR saya yang tebelnya sampai 50 halaman itu bukan murni keharusan hukum yang objektif. Menurut argumen penulis, itu tuh udah jadi komoditas. Kompleksitas hukum bukan lagi biaya bisnis yang ditekan, tapi udah berubah jadi produk yang sengaja diperjualbelikan sama firma hukum. Wah, gila juga. Setiap nambah satu klausul ekstra, setiap bikin satu struktur perusahaan cangkang baru, itu kan nyiptain jam kerja tambahan buat pengacaranya. Tujuannya satu, nyiptain asimetri informasi. Bikin dokumen sebegitu rumitnya sampai konsumen, regulator atau bahkan hakim pun nyerah buat nguraiinya. Kalau kerumitan itu memang disengaja, berarti ada insentif finansial yang salah dong di baliknya. Ini masuk ke kritik yang kedua dari buku ini kan, soal sistem billable hour atau jam kerja yang ditagihkan. Nah iya, coba Anda kasih analogi yang bagus soal ini. Ini tuh ibaratnya Anda bawa mobil yang mogok ke montir. Kalau dari awal Anda setuju buat bayar si montir berdasarkan berapa lama dia ngutak-ngatik mesin Anda, bukannya seberapa cepat mobil itu nyala lagi. Ia bakal sengaja ngelamain kerjanya. Betul. Ya si montir bakal sengaja ngebongkar komponen yang nggak rusak biar tagihan jamnya membengkak. Makin lama prosesnya, makin untung dia. Nggak ada insentif buat beresin masalah secara efisien. Metafora montir itu pas banget buat ngejelasin kritik kedua ini. Penulis melihat model billable hour di industri hukum korporasi itu udah jadi mesin inefisiensi raksasa. Sistem ini secara finansial menghargai mereka yang memperumit dan memperpanjang proses. Terus dampak makronya apa? Dampaknya ya sumber daya finansial yang harusnya bisa dipakai buat riset obat atau bangun infrastruktur publik malah kesedot cuma buat bayar sengketa hukum yang sengaja dibikin berlarut-larut. Oke, oke. Tapi jujur aja, kalau ada dua korporasi raksasa saling sikut dan bayar biaya hukum miliaran dolar, mungkin Anda yang dengerin mikir, ah itu bukan urusan saya. Emang gimana dampaknya buat orang biasa? Disinilah letak kritik yang ketiga, ketimpangan distribusi. Dan percaya deh, ini kerasa banget dampaknya ke publik. Sistem kontrak modern ini kan sering mengklaim dirinya netral. Padahal prakteknya, sistem ini mendistribusikan manfaat ke kelas atas dan ngelempar biayanya ke bawah. Gimana mekanismenya? Kok bisa nyasar ke bawah? Bayangin dana pensiun Anda atau reksadana tempat Anda nyimpen tabungan masa depan. dana investasi publik ini kan rutin diputar ke perusahaan atau instrumen keuangan yang super kompleks. Nah, di setiap lapisan transaksi itu, ada firma hukum yang motong fee sangat besar secara tersembunyi. Astaga, jadi uang kita diam-diam kepotong? Betul, perlahan tapi pasti biaya-biaya legal ini menggerus imbal hasil yang harusnya masuk murni ke rekening pensiun Anda. Dan parahnya, itu belum bagian terburuknya. Hah? Ada yang lebih buruk dari dipotong diam-diam? Ada. Pas struktur investasi yang kelewat kompleks ini pada akhirnya meledak kayak leverage utang yang kita obrolin tadi dan memicu krisis sistemik, siapa coba yang disuruh nanggung kerugiannya? Jangan bilang. Publik. Publik. Pemerintah terpaksa pakai uang pajak Anda buat ngelakuin bailout alias dana talangan untuk nyelamatin bank-bank besar supaya ekonomi nggak hancur total. Wow, jadi kalau skemanya sukses, keuntungannya diprivatisasi ke kantong segelintir elit, tapi pas skemanya gagal dan meledak, kerugiannya disosialisasikan ke masyarakat luas. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita langsung ke kritik keempat sang penulis, erosi akuntabilitas. Erosi akuntabilitas. Hilangnya pihak yang bisa disalahkan secara hukum ya? Iya. Mari kita jadikan krisis keuangan global tahun 2008 sebagai contoh sempurnanya. Di dalam jaringan kontrak yang luar biasa kusut itu, tanggung jawab tuh dipecah-pecah ke dalam ribuan klausul. Pas ekonomi dunia hancur, anehnya nggak ada satupun yang ngerasa harus disalahkan. Semua cuci tangan. Semua. Pengacaranya bilang, oh saya cuma nulis draft sesuai template aturan. Bankirnya bilang, saya cuma masarin produk yang udah di-approve legal. Regulatornya bilang, loh mereka nggak eksplisit ngelanggar aturan yang tertulis. Pada akhirnya, semua ngerasa cuma melakukan pekerjaannya aja. Hasil akhirnya, jutaan orang biasa kehilangan rumah dan kerjaan. Tapi nggak ada satupun arsitek rumitan itu yang dipenjara. Mengerikan sih kalau dipikir-pikir. Untuk ngebingkai fenomena ini, sumber kita tuh mengutip konsep dari sosiolog Max Weber tentang sangkar besi rasionalitas. Sangkar besi rasionalitas. Gimana tuh penjelasannya? Weber udah lama memperingatkan kalau manusia tuh suatu saat bakal nyiptain sistem aturan birokrasi yang sangat rasional di atas kertas, tapi ujung-ujungnya sistem itu malah jadi sangkar yang ngurung kebebasan manusia itu sendiri. Terjebak sama aturan yang dibikin sendiri ya? Betul. Dan yang lebih menarik lagi, penulis buku ini seolah memodifikasi teori kelasnya Karl Marx. Tentu ini murni perspektif penulisnya ya, tapi gagasannya begini. Kalau dulu kelas penguasa itu adalah para pemilik pabrik, maka kelas penguasa hari ini adalah kelas legal. Aristokrasi kontrak tadi? Iya. Mereka ini secara intelektual emang sangat cerdas dalam ngakalin celah hukum buat kliennya, tapi secara makro mereka benar-benar buta terhadap konsekuensi kehancuran dari tumpukan kompleksitas yang mereka bangun. Oke, mari kita tarik napas bentar. Kalau penulis ini berargumen, kita beneran lagi terjebak di dalam sangkar besi kontrak yang menyedot kekayaan real, ngancurin insentif, dan menghilangkan akuntabilitas. Jadi, apa arti dari semua ini? Apakah ada jalan keluarnya? Penulis ngasih solusi nggak buat ngeruntuhin sangkarnya? Untungnya, penulis cukup realistis buat sadar kalau nggak ada peluru perak yang bisa beresin ini semalam. Tapi dia memetakan 3 skenario masa depan, yang masing-masing tentu ada trade-off-nya. Oke, kita bahas satu-satu. Skenario pertama. Skenario pertama ini biasanya yang paling diimpikan sama kaum libertarian, yaitu deregulasi radikal. Singkatnya, hapus puluhan ribu halaman aturan dan kita balik ke kesepakatan sederhana aja. Wah. Kedengarannya sih logis banget. Kalau aturan pajaknya dipangkas dari 10.000 halaman jadi cuma 2 halaman, pengacara kan nggak punya celah lagi buat dimainin, kan? Teorinya sih gitu. Tapi penulis ngasih peringatan keras kalau ini justru bisa jadi senjata makan tuan. Loh, kenapa? Karena kalau hukum negara dilemahkan secara drastis, transaksi bisnis raksasa tuh tetap aja butuh kepastian. Akibatnya, korporasi bakal makin bergantung sama kontrak privat yang dirancang oleh, coba tebak siapa? Oh, saya paham. Pengacara korporat lagi? Karena payung hukum negara nggak ada, dokumen mereka lah yang sepenuhnya mendikte hukum rimba itu. Persis. Skenario pertama ini malah memprivatisasi hukum. Makanya kita beralih ke skenario kedua. Regulasi cerdas berbasis teknologi. Pakai AI ya? Iya. Idenya adalah mengerahkan kecerdasan buatan buat mengaudit jutaan halaman dokumen korporasi dalam hitungan detik. AI bisa disuruh nyari klausul yang sengaja dirancang buat ngeksploitasi celah. Atau pakai teknologi blockchain untuk bikin smart contracts. Kontrak pintar yang jalan otomatis tanpa butuh perantara manusia. Wadah. Kalau saya bayangin, itu bisa mangkas ongkos legal gila-gilaan sih. Anda nggak perlu bayar ratusan dolar sejam buat pengacara junior, cuma buat baca berkas. Tapi saya berani taruhan, firma hukum raksasa nggak bakal diem aja ngeliat algoritma ngerebut lahan duit mereka. Bener banget. Tantangan terbesar di skenario ini adalah perlawanan lobi industri hukum yang super kuat. Ditambah lagi, fakta kalau regulator pemerintah kan biasanya gaptek, selalu telat ngadopsi teknologi baru. Iya juga sih. Terus skenario ketiganya apa? Skenario ketiga, dan ini yang dinilai paling mungkin terjadi secara organik, adalah kesadaran kolektif dan perubahan perilaku institusional. Maksudnya semacam perlawanan dari pihak klien mereka sendiri gitu? Tepat. Ini bakal mulai terjadi pas para pemilik modal besar, kayak dana pensiun yang ngelola tabungan Anda tadi, akhirnya sadar betapa banyaknya duit mereka yang bocor ke biaya legal. Mereka mulai marah ya? Iya, mereka pakai kekuatan finansial raksasa mereka buat nuntut transparansi radikal. Mereka bisa mulai nolak bayar pakai sistem billable hour yang nggak masuk akal itu, dan maksa firma pakai dokumen standar yang lebih tipis dan transparan. Jadi dari yang tadinya cuma sadar, terus beralih menggunakan uang mereka sebagai alat untuk menekan pasar. Apakah saat ini udah ada langkah nyata dalam jangka pendek yang sejalan sama skenario ini? Ada kok. Penulis nyebutin beberapa inisiatif yang lagi didorong keras. Contohnya kebijakan pajak minimum global yang digagas OECD. Tujuannya murni buat matiin insentif korporasi yang suka bikin skema muter-muterin uang ke surga pajak. Oh, biar celahnya ketutup ya. Betul. Terus ada juga dorongan buat transparansi total di kontrak pengadaan publik dan dorongan reformasi etika profesi buat mengubah cara mereka nagih biaya. Pada ujungnya, buku ini ngelempar satu pertanyaan mendasar. Demi efisiensi ekonomi yang beneran real, apakah kita benar-benar butuh kontrak setebal 500 halaman cuma untuk satu transaksi? Wah, sebuah pertanyaan menohok yang harusnya bikin kita semua mikir keras sih. Ngumpulin semua benang merah dari obrolan kita hari ini, saya jadi ingat satu kutipan dari majalah The Economist di awal buku tadi ya. Yang mana tuh? Mereka nyebut kalau dunia kita saat ini adalah surga bagi kaum formalis, dan sesi eksplorasi kita hari ini tuh memperlihatkan mekanismenya dengan sangat gamblang. Surga itu ternyata nggak tercipta secara alami. Kaum formalis legal inilah yang membangun surga mereka sendiri. Klausul demi klausul, jam demi jam. Sangat presisi. Terus kenapa wawasan ini sangat penting bagi Anda yang mendengarkan? Karena dinamika ekonomi makro, kesejahteraan tempat Anda kerja, sampai seberapa banyak sisa uang di tabungan hari tua Anda, seringkali nggak diputuskan oleh seberapa keras Anda bekerja. Tragis memang. Nasib finansial kita tuh seringkali ditentuin di ruang-ruang rapat yang tertutup oleh sekelompok arsitek hukum yang lagi nyusun selembar kertas yang bahasanya pun gak kita pahami. Dan terkait hal itu, penulis buku ini meninggalkan satu peringatan serius yang gak boleh kita sepelekan sih. Dia ngingetin kalau krisis 2008 itu harusnya jadi alarm keras soal bahaya sistemik ini. Alarm yang diabaikan. Rumitan yang numpuk beban utang dan kebingungan, kita beneran lagi balapan sama waktu. Penulis memproyeksikan kalau gelombang utang besar yang jatuh tempo di 2025 atau 2026 nanti mungkin bakal jadi alarm berikutnya. Atau lebih buruknya. Atau lebih buruknya, itu bakal jadi momentum di mana sistem ini akhirnya beneran runtuh kalau udah nggak kuat lagi menopang bobot kerumitannya sendiri. Sebuah proyeksi yang lumayan suram sih, tapi argumentasinya sangat logis. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, adakah satu pemikiran atau sudut pandang baru yang bisa kita tarik? Sesuatu yang bisa ngerangsang imajinasi kita soal masa depan? Ada satu eksperimen pemikiran yang sangat provokatif buat direnungin. Berdasarkan semua dinamika kekuatan yang kita urai dari tadi, kalau hari ini kita sepakat bahwa bahasa kekuasaan tertinggi, yaitu kerumitan hukum, dimonopoli sama kelas legal. Oke. Okay. Apa yang bakal terjadi esok hari? Bayangin satu skenario jangka pendek, di mana Anda, masyarakat awam, atau pebisnis kecil, mulai pakai platform AI generatif yang makin canggih buat menyusun, menganalisis, dan melawan kontrak kompleks tersebut dengan biaya yang nyaris nol. Oh, wow. Kebayangkan. Ini memunculkan satu pertanyaan krusial. Apakah monopoli aristokrasi kontrak ini pada akhirnya bakal runtuh? Dan keruntuhannya itu mungkin bukan gara-gara regulasi baru dari politisi, bukan juga lewat revolusi sosial. Tapi lewat teknologi? Iya. Monopoli mereka mungkin akan hancur lebur tepat di saat bahasa kekuasaan yang mereka banggain selama ini berhasil diretas, dipahami, dan didemokratisasi oleh algoritma yang ada di genggaman tangan Anda sendiri. Itu benar-benar gagasan yang luar biasa, sekaligus jadi semacam secerca harapan ya. Jika selama beberapa dekade terakhir kelas legal ini berhasil ngunci kita di dalam sangkar besi kerumitan mereka, Mungkin aja teknologi masa depan adalah kunci pembukanya yang ternyata diam-diam udah ada di saku celana kita sendiri. Sangat mungkin terjadi. Kami akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan dan kemungkinan tersebut untuk direnungkan. Terima kasih udah luangin waktu bareng kami di sesi eksplorasi mendalam kali ini, dan sampai jumpa di penemuan wawasan yang gak kalah mengejutkan berikutnya.